Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11. Al-Mu'minun 8 hingga 11. Jangan lupa tetap ta'awuz, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 8. Wa dan alladzina yang hum mereka. Siapa itu? Liamanatihim. Amanah mereka. Amanah. Satu amanah. Kalau banyak, amanat. Amanah. Mereka yang menjaga amanah. Asal akar katanya satu. Alif, mim, nun. Dari alif, mim, nun, iman. Dari alif, mim, nun, aman. Dari alif mim nun amanah. Iman percaya. Aman rasa damai tentram. Amanah. Saya mau keluar kota nih. Ya. Saya percaya dengan kamu saudaraku. Kepercayaan saya adalah iman. Lalu kemudian ada yang saya titipkan. Kunci rumah. Beserta isinya. Ini ada kunci rumah. Tolong. Amanah ini. Maka kalau saya percaya, saya berikan amanah, saya pergi kemanapun akan terwujudlah aman. Lalu kenapa terasa tidak aman? Karena tidak ada iman, tidak ada kepercayaan. Masalah kita masalah trust, kata orang sekarang. Ini masalah kita masalah kepercayaan. Allah sudah percayakan pada kita. Dititipkannya amanah kepada kita. Amanah apa? Banyak sekali amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'aradnal amanata 'alas samawat. Kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, ke bukit-bukit. Fa abaina ayyahmilnaha. Tidak ada satupun yang mampu untuk memikulnya. Fahamalahal insan. Tapi manusialah yang merasa mampu untuk memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, jahil. Na'udzubillah. Kita ingin diselamatkan dari zalim, pindah dari zalim, lawan dari zalim, adil. Kita ingin dijauhkan dari jahil, lawan dari jahil adalah alim. Maka mudah-mudahan dengan belajar ini kita mungkin tidak sampai kepada tingkat para alim ulama, tapi paling tidak kita bisa memahami bahwa kita sudah diberikan amanah. Salat sudah, zakat sudah, menjaga kemaluan sudah, menghindarkan dari perbuatan yang sia-sia sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau diberikan amanah? Walladzina hum li amanatihim, orang-orang yang diberi amanah. Kalau menjaga amanah, baik. Kalau menjaga amanah, bagus. Kalau tidak menjaga amanah, berarti tidak apa-apa. Enak sekali. Kalau jaga amanah, bagus. Kalau tidak jaga amanah, tidak apa-apa. Bukan begitu. Kalau menjaga amanah, berarti ada iman dalam dirimu. Ketika kau sia-siakan amanah, langsung jatuh ke bawah yang paling rendah. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal yang paling rendah, yang paling bawah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala, yang paling bawah. Neraka jahanam, panas, yang paling bawah, yang paling panas. Karena susunannya ke atas, apinya di bawah. Siapa itu yang paling bawah? Innal munafiqin, orang-orang yang munafik. Apa sifat orang munafik? Terkait dengan amanah. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau diberi amanah khianat. Alhamdulillah Allah berikan kita amanah umur hari ini. Ibanah umur hari ini. Sampai hari ini berapa banyak orang yang amat sangat ingin sampai umur ke usianya ke bulan ini. Dua bulan sebelumnya dia sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tepat di 29 Sya'ban meninggal. Kita bukan sekedar masuk ke dalam petang Ramadan, malam Ramadan, siang Ramadan, sahur Ramadan, buka Ramadan, ketemu lagi dengan sahur. Maka ini amanah. Bersyukur kita dapat boleh duduk sejenak. Yang kita kaji adalah kitab-kitab suci. Yang kita kaji adalah kitab suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, surah-surah yang memberikan makna. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat termasuk orang yang menjaga amanah Allah SWT. Ini telinga ini amanah. Hari ini jamaah menggunakan amanah telinga untuk mendengar yang baik-baik. Ini mata adalah amanah. Hari ini amanah mata sedang dipakai oleh jamaah untuk melihat yang baik. Apa yang kau dengar? Kajian Al-Quran. Apa yang kau lihat? Tontonan yang menjadi tuntunan. Ada orang-orang yang diberikan Allah harta. Dengan hartanya itu juga amanah. Amanah harta. Ini semua dipahami sebagai amanah. Kalau kita pahami ini semuanya amanah, kita ada perasaan syukur. Tapi di sisi lain ada perasaan, aku sedang diuji. Ini harta punya bapak semua, alhamdulillah punya saya. Tapi ini rasanya amanah dititipkan Allah. Kira-kira saya sanggup enggak berbagi kepada orang lain, menjadikan karyawan-karyawan sehat, makannya halal, jangan sampai dia terjerumus. Ada amanah dalam diri kita. Nyawa yang dititipkan Allah di dalam jasad ini adalah amanah. Inna sama'a pendengaran amanah. Wal basar pandangan amanah. Wal fu'ad hati, otak dan pikiran amanah. Ingat, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sampai masanya semua amanah itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Ada di antara kita yang sanggup menghitung berapa hembusan nafas? Ada di antara kita yang sanggup menghitung berapa gerak langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga? Ada di antara kita yang sanggup menghitung berapa tetes darah yang ditulis, yang dibersihkan oleh buah pinggang, katup jantung? Memang dia tidak kita anggap sebagai amanah karena setiap hari kita tidak pernah merasakan, menghitung, melihat. Tapi ketika kita kehilangannya, barulah kita sadar, sesungguhnya kita sudah lama menyia-nyiakan amanah. Hari ini kita sedang merenung sejenak. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Di antara sifat orang beriman, walladzina hum li amanatihim, mereka menjaga amanah. Lalu kemudian wa'ahdihim, dan janji. Apa beda amanah? Apa beda janji? Apakah amanah dengan janji sama saja? Apa itu amanah? Apa itu janji? InsyaAllah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. 3, 2 Amanah sudah. Wa'ahdihim, janji. Ahdu. Wa dan ah, janji. Amanah. Pernahkah kita berjanji? Seringkali kita berjanji. Dikaitkan Allah antara amanah dengan janji dalam satu ayat, dipisahkan hanya oleh wa. Begitu juga dalam hadis. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina, kalau dia diberi amanah. Bedanya kalau dalam ayat ini amanah dulu baru janji, kalau dalam hadis janji dulu baru amanah. Kapan janji kita? Saya pernah berjanji dengan teman, Pak Ustaz, saya pernah berjanji. Ingatkah engkau bahwa janji yang paling awal engkau ucapkan bukan dengan anakmu, bukan dengan istrimu, bukan dengan tetanggamu, bukan dengan bapakmu, bukan dengan ibumu? Janji yang pertama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz, ingatlah. Kenapa diawali dengan idz, ingatlah? Karena banyak orang yang lupa. Ingatlah, wahai orang-orang yang lalai, orang yang tidak ingat, orang yang lupa bahwa dulu pernah engkau berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah bertanya dalam sebuah majelis, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Saat itu Allah bertanya kepada semua dan semua menjawab, bala syahidna, kami berjanji hanya engkau sajalah Rabb kami. Antakulu yawmal qiyamati, pada akhirnya nanti kamu akan mengkhianati janji ini dan kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai, kami tidak ingat janji kami. Janji yang paling tua, janji yang paling awal, janji yang pertama kali adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah, bahwa kami akan senantiasa beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah. Ini janji kita yang awal. Maka jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun. Kenapa dosa yang paling besar itu syirik? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. dosa selain syirik diampunkan Allah. Karena pengkhianatan terhadap janji dulu berkata di hadapan Allah, engkaulah Rabb kami, engkau mencipta kami, engkau mengayomi kami, engkau mengatur hidup kami, engkau yang memberi kami rezeki. Tapi buktinya setelah sampai ke dunia, ingkar janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jaga, kalau memang iman kita benar. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ra'un diambil dari kata ra'a, yara. Ra'un, apa arti kata ra'in? Pengembala. Ada 40 ekor kambing di depan, maka si penggembala kambing dengan membawa ujung kayu menjaga. Kalau kambing agak-agak lari ke kiri, bukan. Kambing agak lari ke kanan. Ada kambing yang terlalu cepat, dia lari ke depan, mundur ke belakang. Ada kambing yang tertinggal di belakang, ditarik ke depan. Jangan sampai ada yang diterkam anak serigala. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam parit. Jangan sampai ada yang tidak makan. Pagi dibawa ke padang rumput, sore harus dibawa lagi masuk ke dalam kandang. Sebagaimana susah sulitnya seorang pengembala kambing menjaga, memelihara, mengayomi, melindungi kambing-kambingnya, begitulah sulitnya dalam kehidupan ini dalam menjaga amanah dan janji. Paling sulit menepati janji. Bicara, apalagi dengan pengobrol janji, tukang janji, berbagai macam janji ditebarkan. Tapi pada saat menunaikan janji, berat sekali. Itulah makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 berbicara tentang janji bayar hutang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, wala ya'tab katibun an yaktuba kama 'allamahullah, wastashhidu shahidaini min rijalikum, ada dua orang saksi laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada laki-laki, farajulun, satu orang laki-laki, wa imra'atani, dua orang perempuan, sampai begitu detailnya, karena mudahnya orang mengingkari janji. PHP, pemberi harapan palsu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Sulit sekali menjaga amanah dan janji ya. Sebagaimana sulitnya pengembala kambing menjaga anak-anak kambingnya, menjaga kambing yang dia bawa di tanah lapangan rumput, begitulah sulitnya menjaga amanah dan janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Wa dan allazina, orang-orang, hum, mereka itu, ala salawat, kalau satu salat, kalau banyak salawat, salat mereka, yuhafizun, mereka menjaganya. Dua kali diulang, di awal dikatakan وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, khusyuk berat. Ada lagi yang lebih berat daripada khusyuk. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, khusyuk berat, menjaga tetap khusyuk. Salat duha berat, menjaga tetap istiqamah dalam duha berat. Tahajud berat, menjaga tetap tahajud berat. Seberat-beratnya andai lelah letih, tetap sebelum tidur malam ambil air wudhu, sholat dulu sebelum tidur malam. 3 rakaat kah? Witir 2 rakaat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terbangun malam tahajud. Andai tidak terbangun karena lelih, karena letih, letah, lelah, capek, macam-macam. Oleh sebab itu tetap dijaga. Jangan sampai dari mulai insya' sampai subuh, sampai tidak ada sholat sama sekali, menempelkan kening ke lantai, menghadap Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. حَافِظَ. Ada orang yang hafal Quran disebut hafiz. Dalam ulumul hadis ada orang yang hafal hadis 300 ribu disebut dengan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana ribet sulitnya mereka menghafal nama-nama rawi pada sanad, menghafal siapa rawi a'la, menghafal isi matan hadis, tidak boleh ada yang keliru, yang selip, yang salah. Hafiz, maka kita jaga. Kita jaga sholat kita, kita jaga jamaah kita, kita jaga bacaan kita. Sebelum sholat, menjaga supaya sholat. Setelah sholat, menjaga supaya khusyuk. Setelah khusyuk, menjaga supaya tetap istiqomah. Setelah istiqomah, menjaga supaya jangan sampai ada riya, sum'ah, takbur, merasa diri lebih hebat. Setelah itu menjaganya sampai akhir hayat selamat dalam keadaan husnul khatimah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Maka ini, kalau lulus kita menjaga ini semua, beriman, salat, menghindarkan diri dari perbuatan yang lara, menjaga kemaluan, kemudian menjaga amanah, menjaga janji. Setelah itu pula kita tetap menjaga salat ini khusyuk, tetap berjamaah, tetap menjaga. Apalah agaknya yang disediakan Allah untuk kita? Balasannya apa? Saya dapat apa? Dapat apa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Nanti kalau saya buat ini, saya dapat apa? Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Selalu orang berpikir demikian. Saya dapat apa sih? Allah tahu cara pikir kita. Maka Allah janjikan untuk kita. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ulaika, mereka ini semua yang sudah baik, yang sudah istiqomah, yang sudah beriman, yang sudah menjaga sholatnya, yang sudah khusyuk, yang sudah menjaga kemaluannya, yang sudah menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, mereka itu warisun. Warasa. Kita nyebutnya apa? Warisan. Warisun. Mereka lah yang mewarisi. Besar rumah kamu ya? Ya. Banyak uang. Warisan. Mereka ini semua nanti akan mewarisi, akan mendapatkan. Apa yang akan mereka dapatkan? Allah berjanji. Allah. Kalau sudah Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tak mungkin Allah ingkar janji. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari janji. Allah berjanji, dia tuliskan dalam kitab sucinya, dia sampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu lakukan ini, mereka-mereka yang sanggup melakukan ini, Allah menjamin mereka. Ulaika humul warisun. Mereka itu akan mewarisi. Apa yang akan mereka warisi? Allazina. Mereka adalah orang-orang yang yarisun. Diulang dua kali. Satu dalam bentuk subjek, fa'il. Satu dalam bentuk kalimat kata kerja, bentuk mudhari'. Mudhari' artinya present, hari ini, dan masa depan. Berkesinambungan, tidak putus. Alladzina yarisuna. Mereka akan mewarisi, memperoleh, mendapatkan itu balasan. Apa yang akan mereka dapatkan? Firdaus. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu mohon kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, jannatul firdaus. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga emperannya aja. Jangan. Mintanya harga, pasang harga tertinggi. Pasang harga tinggi, berapa ini? 1 miliar. Laku 900 juta, alhamdulillah. Jangan pasang 100 juta, nanti dia tawar jadi 50. Pasang tertinggi. Ya Allah, masukkan aku dalam surga jannatul firdaus. Agak-agak bawah itu dikit, enggak apa-apa. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus. Oh, rasanya saya enggak layak masuk surga, Pak Ustaz. Yang merintahkan itu kan Nabi. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Idza sa'altumullaha. Kalau kamu mohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga jannatul firdaus. Minta kepada Allah. Wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam surga jannatul firdausika al-ula. Surga firdaus, jannatul firdaus yang tinggi. Hum, mereka. Fiha, fi, di dalam. Ha, di dalam firdaus itu. Khalidun. Ha, lam, dal. Kha, la, da. Kekal abadi selama-lamanya. Tidak akan keluar dari surga. Maka firdaus yang selalu dilantunkan. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Aku tak layak untuk masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Begitu kata orang yang hatinya terlalu lembut. Merasakan banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Zunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut. Wala aqwa 'alan naril jahimi, aku tidak sanggup untuk menahankan panasnya api neraka. Wala aku ala naril jahimi, aku tak sanggup masuk neraka, tapi aku juga tidak kuat masuk neraka, tapi aku juga tidak layak masuk ke dalam surga. Itulah cara orang merayu Allah Subhanahu wa taala. Apakah surga Jannatul Firdaus dengan surga yang jannatin taman-taman tajri min tahtihal anhar, mengalir air-air sungai di bawahnya? Kalau kita pergi ke toko buku, lalu kita lihat ada buku yang tertutup di sampul plastik, di belakangnya ada tulisan isi buku, preface. Disobek? Jangan. Sobek, bayar. Apa yang terisi di belakang? Buku ini bercerita tentang ini, ini, ini, ini. Sanggupkah satu halaman belakang bercerita tentang isi buku yang 200 halaman? Lalu halaman belakang itu apa? Ini hanyalah 0,01% tentang isi. Begitulah agaknya bagaimana Allah menceritakan gambaran surga dalam Al-Quran. Bahwa di dalamnya itu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba. Itu semua adalah gambaran. Tapi apa yang akan kita nikmati nanti sebenar-benar hakikatnya dijelaskan dalam hadis Qudsi. A'adattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh, yang baik-baik itu. Mala a'yunun ra'at, yang belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati, belum pernah terbetik di hati, belum pernah terlintas di pikiran manusia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat dari neraka jahannam dan masuk ke dalam surga Firdaus Allah SWT. Diundang oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka digiring oleh para malaikat, diarak menuju pintu surga zumara. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian, zumara, bergerombolan, berjamaah dengan para habaib, dengan para alim ulama, dengan para tuan-tuan guru, dengan para kiai. Masuk kita beramai-ramai. Apa kata malaikat penjaga? Qala lahum khazanatuha, malaikat menjaganya berkata, salamun alaikum, salam, kedamaian untuk kalian, tibetum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga yang kamu di dalamnya kekal abadi. Sampai kita ulang 2-3 kali kadang ketika membaca, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Amat sangat rindu mendapatkan ucapan salam. Ustaz, ada salam tadi. Dari siapa? Dari Bapak Gubernur ketika saya sedang ceramah di sana. Dia tanya, dari mana? Dari Riau. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sampaikan salam saya ya. Wa alaika wa alaihi salam. Senang hati mendapatkan salam. Tapi ini bukan salam dari pemimpin, ini bukan salam dari manusia, ini salam dari Rabbul Alamin. Salamun qawlam min Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan tertinggi adalah asma amanina, keinginan tertinggi adalah ketika mendapatkan ini semua. Kira-kira inilah penjelasan sekilas tentang ayat-ayat ini. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan terkait dengan ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan kaitan dengan amanat ini bahwa Allah pernah menawarkan amanat itu kepada jibal, langit dan bumi. Apa bentuk amanah kepada makhluk-makhluk Allah itu yang lain Ustaz, selain pada manusia? Apakah memungkinkan sama dengan amanah yang diberikan kepada manusia? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa amanah untuk kita dan apa amanah untuk langit dan bumi? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Siapakah yang wajib sholat? Muslim, baligh, berakal. Siapakah yang wajib puasa? Muslim, baligh, berakal. Siapakah yang tidak dihukum melakukan apapun? Rufi'al qalamu, penanya, pena nulis terus. Tapi ada yang orang penanya diangkat. Siapakah penanya yang diangkat itu? Anin na'im hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Anin sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak diberikan kepada hewan, tidak diberikan kepada pohon kayu, tidak diberikan kepada bukit, langit dan bumi? akal. Setelah mendapatkan akal, lalu kemudian melawan hawa nafsu. Setelah hawa nafsu dilawan, barulah bisa istiqomah mempertahankan iman. Tiga-tiga ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak diberikan kepada yang lain. Malaikat ada akal tapi tak ada hawa nafsu. Hewan ada hawa nafsu tapi tidak ada akal. Hebatkah iman malaikat? Hebat. Tapi kalah hebat karena dia bisa beriman karena hawa nafsu tak ada. Andai dapat hawa nafsu belum tentu. Sedangkan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akal diambil dari kata aqala. Orang Arab setelah dia pakai sorbannya namanya ghutrah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala namanya ghutrah. Kalau digulung dililitkan namanya imamah. Ghutrah di atas kepalanya, dia takut kalau datang angin kencang berhembus ghutrah itu terbang. Maka ghutrah itu mesti diikat dengan igal. Orang kita menyebutnya igal. Igal itu iqal dari kata aqalah. Igal. Tanya igal, igal. Mana igal? Mana tali pengikat sorban utrah di atas? Akal adalah tali. Tali untuk mengikat apa? Mengikat hawa nafsu. Oleh sebab itu kalau talinya kendor, hawa nafsu juga lepas. Maka diikat hawa nafsu. Nafsu marah, nafsu ingin dipuja-puji, nafsu ingin kaya, nafsu ingin nafsu. Oleh sebab itu datanglah akal. Tapi akal lemah. Akal lemah. Tidak dapat menangkap yang tidak dapat dicerna. Banyak sekali perkara yang tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Akal sejengkal saja. Oleh sebab itu datanglah dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima yang tidak dapat ditangkap oleh akal melalui wahyu. Allamahu syadidul quwa. Dia diajarkan oleh malaikat Jibril yang syadid kuat. Syadidul quwa, memiliki kekuatan yang luar biasa zahir dan batin. Maka kita pun beriman dengan itu. Inilah amanah yang kita terima sampai hari ini. Luluskah kita mempertahankan akal ini sehingga selamat dari hawa nafsu, sehingga dalam keadaan iman? Mudah-mudahan acara kajian kita ini termasuk yang membantu kita untuk mempertahankan akal, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, dan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Kalau disebut iman dan Islam sama, itu iman, itu Islam, itu Islam, itu iman. Tapi kalau dalam satu ayat dia bersandingan, maka yang dimaksud dengan iman adalah yang batin, yang tidak nampak. Sedangkan yang Islam adalah yang zahir, yang nampak. Salat, zakat, puasa, haji, itu Islam. Sedangkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, itu adalah iman. Tapi mukmin, muslim, muslim, mukmin. Oleh sebab itu maka kita pertahankan, selalu dikatakan, mari kita pertahankan iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah amanah. Amanah akal alhamdulillah sampai hari ini kita jaga. Makanya diharamkan menggunakan sabu-sabu, narkoba. Diharamkan menggunakan khamar. Kenapa? Karena dapat merusak akal. Tujuan kedatangan Islam menjaga kehormatan. Maka diharamkan caci maki, sumpah serapa. Menjaga akal. Maka diharamkan menggunakan sabu-sabu, narkoba, khamar. Menjaga nyawa. Maka diharamkan membunuh. An-nafsu bin nafsu. Siapa yang membunuh maka dihukum pancung. Menjaga harta. Maka diharamkan mencuri, diharamkan riba, diharamkan riswah, diharamkan sogok, diharamkan rampas, diharamkan menjaga yang terakhir, yang kelima, menjaga hifzuddin, menjaga agama. Maka dengan menjaga agama ini, terjagalah kita dari segala yang merusak. Syirik, mempersekutukan Allah, mencela para nabi, orang-orang soleh. Ada hal lain yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara kita agar terus konsisten menjaga sholat kita, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Menjaga konsisten. Apa yang perlu kita lakukan untuk tetap menjaga sholat ini? Yang pertama, kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa. Makanya membiasakan diri dari kecil. Umuru auladakum bisalah, suruh anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul 10. 7, 10. Nah ini kalau ini dilaksanakan terus continue sehingga berat. Dia sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi ada sesuatu yang hilang. Bahkan kalau kita melalui suatu jalan, setiap kita pergi kerja, lalu jalan itu. Setiap kita pergi ke kampus, dari jalan itu. Setiap kita pergi pengajian, dari jalan itu. Lalu kemudian kita berjanji dengan teman, nanti kita jalan sana. Iya, sampai pada saatnya kita tetap jalan itu sampai baru, oh saya kan kesana, mutar. Nah begitulah agaknya orang yang senantiasa sholat berjamaah. Yang kedua, jangan lupa, wa minal itsnaini ab'adu. Setan akan menjauh kalau dari dua. Jangan pernah sendirian. Sebab itu alaikum bil jamaah. Jangan sempat tinggalkan jamaah. Tetap berdua berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu. Dari berdua setan akan menjauh. Alaikum bil jamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan sampai berpecah belah, jangan sampai berkelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Yang pertama, biasakan dari sejak dini. Yang kedua, tetap jaga jamaah. Komunitas-komunitas jaga. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj fauj, satu gelombang. Afwaj, bergelombang-gelombang. Gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga. Kamu angkatan berapa? Angkatan 90. Angkatan berapa? Angkatan 92. Bergelombang-gelombang, berkomunitas-komunitas. Jangan pernah sendiri. Berjamaah. Jamaah, komunitas. Kadang orang kalau disebut jamaah, ah kampungan. Komunitas, keren. Isinya sama. Tiga, senantiasa ingat pada kematian. Makanya kalau ada orang meninggal, jenguk, lihat. Antar ke kuburnya. Man syahidal janazah ta. Siapa yang menyaksikan jenazah? Mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah. Allahumma arzuqnal istiqamata. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Allahumma ja'alna min hafizin. Jadikan orang-orang yang menjaga supaya tetap konsisten. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang-orang yang bertobat. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.